Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memiliki kewajiban untuk memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Terlebih khusus pada hari ini, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala ya, masih memberikan kita kesehatan, ya, waktu luang yang kita manfaatkan untuk ya, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, kita ketahui bersama ya, bahwasanya pada hari-hari ini, barakallahu fikum, ya, tidak sedikit dari kaum muslimin mereka tersibukkan dengan perkara-perkara, barakallahu fikum, na'am, yang jauh daripada menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang jauh daripada belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan pada hari-hari ini, barakallahu fikum, tatkala perekonomian di negeri kita sedikit berubah, berapa banyak dari sebagian kaum muslimin mereka sibuk memikirkan hal itu. Mereka sibuk untuk, barakallahu fikum, menuntut untuk dikembalikannya lagi kebijakan-kebijakan tersebut, khususnya kepada pemerintah, barakallahu fikum. Dan yang terus dia pikirkan dan pikirkan adalah urusan, mohon maaf kita katakan, urusan perut. Ya. Barakallahu fikum. Padahal kita ketahui bersama, barakallahu fikum, yang namanya rezeki. Sekali lagi, rezeki. Ya, ini harus sering kita ingatkan. Ya. Agar apa? Agar teringat dalam benak kita sehingga merubah ya, mindset pikiran kita dalam menjalani kehidupan. Ya. Rezeki telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Telah Allah Subhanahu wa taala takar. Ya. Rizki tidak akan berkurang bagi seorang hamba dan tidak dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba. Ya. Barakallahu fikum. Nah, apapun keadaan negara pada hari ini. Negara sedang krisis kah ataupun negara sedang maju kah? Barakallahu fikum. Yang namanya rezeki, rizki itu tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan porsinya, barakallahu fikum. Ya. Sehingga ikhwati fid din rahimakumullah, bukan itu urusan kita. Bukan itu tujuan hidup kita. Bukan itu yang harus terus 24 jam kita pikirkan, yaitu urusan perut. Bukan. Tapi ikhwati fid din rahimah rahimahullah, tatkala kita mendengar adanya ya, peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, adanya fenomena-fenomena ritual-ritual kesyirikan, kita biasa-biasa saja. Ya. Hati ini tidak cemburu terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Hati ini tidak tergerak untuk apa? Ya. Untuk mungkin menasehati orang yang melakukan hal tersebut. Tapi biasa-biasa saja. Tapi kalau urusan rizkinya berkurang. Ya. Ataupun urusan barakallahu fikum, haknya untuk makan itu kurang. Maka dia paling terdepan untuk menuntut. Ya. Akan haknya barakallahu fikum. Padahal ikhwati fid din rahimani rahimakumullah. Ya. Sekali lagi. Justru yang menyelamatkan hamba Allah Subhanahu wa taala dari kemiskinan, dari keterpurukan, dari kekacauan, barakallahu fikum, dari kebinasaan di dunia bahkan di akhirat, adalah tatkala seorang hamba itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala hamba itu apa? Ya. Mewujudkan haknya Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini janji Allah Subhanahu wa taala ya, di surat Al-Anfal ayat ke Afan, di surat Al-An'am ya, di ayat ke 82